Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam cahaya hati bersama saya Natalie Sarah. Terkadang kita melihat ibadah sholat sebagai bentuk kewajiban belaka. Kita tidak menyadari pentingnya ibadah sholat. Bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan bisa membentengi kita dari berbagai perbuatan yang dilarang oleh agama. Berikut ini kita akan dengarkan bersama-sama tausiah dengan Ustadz Taufik Rohman mengenai dirikan sholat, tapi jangan jadi tukang sholat. Mari kita dengarkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya minal kitab wa aqimis salat. Inna الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Mirsa ANTV dimanapun Anda berada, juga para ibu yang ada di sini, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini senantiasa selalu pada taungan ridho-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lewat acara Cahaya Hati, ibu, juga pemirsa ANTV dimanapun Anda berada. Pagi-pagi minum jamu, minum jamunya Duci Melati. Lalu pemirsa ANTV, juga ibu mau tambah ilmu, jangan bosan mengikuti acara Cahaya Hati. Ada ayat yang barusan saya bacakan, ini terdapat pada juz ke-21 surah Al-Ankabut ayat ke-45. Allah lewat bahasa Al-Qur'annya telah menjelaskan kepada kita semua. Utlu fi'il amar ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah oleh kamu ma'uhiya, apa-apa telah yang apa-apa telah diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad minal kitab, ya, yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, makanya pada kesempatan pagi hari ini tadi diawali dengan surah Al-Ankabut ayat ke-45, kita diperintahkan oleh Allah yang pertama, mahamlah, laksanakanlah mengaji dan mengkaji ketika kamu mampu memaji, mengkaji daripada ayat suci Al-Quran yang merupakan wahyu Allah yang ditutup kepada Nabi Muhammad, insyaAllah. Laksanakan yang berikutnya, dirikan sholat. Maka sholat tujuannya, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Terkadang kita hanya baru masuk nominasi tukang sholat. Tema kita ini pagi hari ini menarik nih. Jadilah kamu orang yang mendirikan sholat, jangan jadi tukang sholat. Kalau dilihat secara sekilas, jadilah orang yang mendirikan sholat, tapi jangan jadi tukang sholat. Kira-kira kalau yang dinamakan tukang sholat, orang sholatnya rajin apa enggak itu? Siapa bilang enggak? Tukang, pemirsa ANTV bisa mau. Tapi di sini Allah menyuruh, makanya di dalam Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6660 sekian ayat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, di mana saja kita temukan ayat Al-Quran, selalu redaksinya bukan if'alu, bukan kerjakan atau jadilah kamu tukang sholat, tapi selalu redaksinya aqimish sholat. Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah. Kolaborasinya dalam surah Al-Isra, aqimi shalah li dzikri. Pun juga ayat yang barusan saya bacakan, Al-Ankabut ayat 45, wa aqimus shalah, dirikan shalat. Jadi jadilah kamu orang-orang yang mendirikan shalat, jangan hanya sebatas tukang shalat. Kenapa? Karena sholat yang benar, yang ketika kita mampu menjadi orang-orang yang mendirikan sholat, maka harus mempunyai implikasi, harus mempunyai imbas, harus mempunyai athar atau dampak. Mampu di luar sholat ini, kalau sholat itu inputnya, outputnya mampu, kerjaan kita, aktivitas kita, tingkah laku kita, apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkarnya juga harus mampu. Kan gak sedikit sholat rajin, tapi lidah ngomongin orang jalan terus. Nah, jadi sholat rajin, tapi kadang-kadang mata ngelihat yang haram masih jalan terus. Kadang-kadang ngucap istighfar sih, tapi gitu istighfar, tangannya ditutup tapi dia masih melek. Gitu kan? Na'udzubillah min dzalik. Sholat rajin tapi tangan mengambil yang bukan haknya masih berani. Sholat rajin tapi tangkah kaki kita masih melangkahkan kepada tempat-tempat maksiat, masih jalan, atau bahasanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Mohon maaf, harus saya katakan secara objektif. Ketika kita rajin sholat tapi perbuatan kita di luar sholat masih gemar untuk melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka kesimpulannya sholat kita belum sampai kepada tingkat apa? Hikmah sholatnya belum bisa kita dapatkan. Kenapa? Berarti kita baru hanya sebatas apa? Hamba-hamba Allah yang jadi tukang sholat. Pasti timbul pertanyaan dalam hati ibu, walaupun saya sudah duluan saja, Ustaz, mang bedanya apa sih tukang sama yang mendirikan? Sekarang saya mau memberikan satu analogi. Kita, ayah atau ibu, mungkin siapa saja bisa jadikan analogi ini, punya uang, punya sebidang tanah, lantas ingin membangun suatu bangunan. Uangnya sudah siap, tanahnya sertifikat resmi ada, bukan sengketa. Kemudian uang siap, gambar untuk yang menggambar ya secara konstruksi sudah ada. Kemudian kita panggil siapa? Orang-orang yang bekerja kuli-kuli bangunan. Singkat kata, apa? Apakah harir atau borongan? Mereka mengerjakan sesuai dengan apa? Bistek yang telah diatur. Berdirilah bangunan yang megah, indah. Bu, pengen tahu kan lanjutannya? Insya Allah masih menarik bahasan kita ini. Insya Allah setelah ini kita lanjutkan tausiah. Ini saat TV juga para ibu yang ada di sini yang selalu saya hormati dan mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rambutan nyonya boleh dimakan. Pembahasannya bisa kita lanjutkan. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, tadi satu analogi. Jadi ketika seorang sudah siap semuanya, maka berdirilah bangunan yang megah, yang indah, yang enak dipandang mata. Kira-kira kalau misalkan ini punya ibu, lantas begitu sudah jadi, kata tukang ibu, kan yang kerja saya, yang menanggung resiko kalau hujan, kehujanan, kalaupun yang namanya ketika naik ke atas resiko kadang-kadang jatuh, gak sedikit luka atau kadang-kadang tidak sedikit nyawa resikonya. Seandainya mereka, oh bu, ini kan saya kerja, gimana kalau saya nempati, terima gak ibu? Terima ya, nah setuju. Nah inilah, kalau kita melihat daripada analogi ini, ringan nama analogi ini, tapi Allah Karim, terkadang diri kita baru hanya sebatas sebagai tukangnya. Begitu bangunan jadi, bangunan indah megah, di otaknya nih yang para kulit itu apa? Mana lagi jobnya? Ada lagi nggak nih orderan berikutnya? Bangunan yang sudah jadi ditinggalkan, tapi yang menempati, yang menguasai apa? Yang mendirikan itu. Makanya Allah selalu ketika melihat, ketika lihat dalam Al-Quran ini, kitab suci Al-Quran, ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, selalu redaksinya tidak akan pernah salah. Dirikan oleh kamu sholat, tapi jangan menjadi tukang-tukang sholat. Makanya Al-Quran tadi pada surah Al-Ankabut ayat 45, redaksi awalnya Allah menyuruh, makanya mengaji, baca oleh kamu. Bagaimana cara mengajinya? Hanya ada bisa dengan guru yang ibu percayai, ustazah, ustaz, yaikah, mubalikkah, ajengankah. Nah silakan, jangan sampai terjadi mengaji memang diri kita masih awal, lantas yang kita jadikan bacaan untuk alat merujukkannya, kita belum bisa memahaminya, menafsirkan sendiri. Akhirnya kalau model seperti ini, setanlah gurunya. Timbul lagi penafsiran zaman sekarang nih. Ustaz, ketika kita mampu melaksanakan perbuatan yang baik, kemudian sudah mampu mencegah perbuatan yang jahat, berarti sholat kita sudah benar, berarti kita gak apa-apa dong gak sholat lagi. Ada penafsiran begitu. Bahkan ada lagi yang menafsirkan, aqimi sholat li zikri, dirikan oleh kamu akan sholat untuk mengingat aku, akunya itu adalah Allah. Maka mereka mengambil kesimpulan, ketika hati kita sudah selalu ingat pada Allah, maka kita sudah gak perlu untuk melaksanakan sholat lagi. Ini pemahaman yang kedua-duanya adalah pemahaman yang salah. Ya, makanya sholat itu, ya, sifatnya di sini usolli fardol. Apa yang kita maksudkan? Apakah zuhur, asar, maghrib, isya? Tapi tolong, bagaimana cara kita untuk mendirikan sholat itu? Dari awal caranya dengan cara mengaji yang benar, tuntunan lewat dalam arti kata rukun sholatnya, syaratnya, kemudian yang membatalkan sholatnya. Ketika kita bisa mengetahui ini aturan fikihnya, diaturlah ya dengan sedemikian rapi, kemudian kita laksanakan. Kemudian ketika sholat di situ ada unsur puasanya, Allahu Akbar. Ketika sebelum Allahu Akbar kita masih boleh ngomong apa bahasa yang lain, boleh. Begitu bar, jangan kata bahasa yang lain. Contoh, misalkan di belakang kita sakit, ada sakitnya bisul itu, teman ada yang usil, ditepok belakang kita. Ini dicontohkan ada ya. Ucap aduh, batal sholat kita. Kenapa? Karena di dalam sholat ada unsur puasa. Bagaimana di luar sholat lidah kita ini bisa membekas daripada sholat itu? Dalam arti kata gimana? Di dalam sholat kita gak boleh mengucapkan bahasa-bahasa lain kecuali bacaan-bacaan yang ada dalam sholat. Bagaimana di luar sholat lidah kita ini jangan sekata-katanya saja. Kan gak sedikit, mohon maaf, banyak sekali lidahnya itu betul-betul di luar sholat yang membekas daripada sholatnya. Kenapa? Makanya wajar kalau Abu Bakar As-Siddiq menyatakan lidah itu gak bertulang, dipagari oleh gigi yang sama sekali tidak ada dagingnya. Kurang kuat, dipagari lagi dengan kedua bibir kita. Kenapa? Karena betapa berat menjaga yang tidak bertulang itu. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Udah ngantuk ini. Ya, mudah-mudahan ya hadirin, ya kita bisa memahami dalam arti kata begitu kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat, tapi begitu di luar sholat kita jadi orang-orang yang mendirikan sholat tapi bukan yang menjadi tukang sholat. Singkat kata, mampu mencegah perbuatan keji dan munkar sehingga sholat kita apa? Sudah nominasi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sholatnya baik, sholatnya bagus, maka pahala sedekah kita, pahala yang namanya ibadah haji kita kalau sudah haji, pahala ibadah puasa Ramadan kita, pahala-pahala yang lainnya, baik ibadah yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh, yang fardu maupun yang nawafilnya, ketika sholat kita sudah bagus, maka yang lainnya pun akan mengiringi, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita sudah masuk nominasi orang yang mendirikan sholat, tapi bukan orang yang termasuk tukang-tukang sholat. Mudah-mudahan kita bisa nominasi daripada yang demikian. Ya, amin ya mujibah sa'il. Mirsa TV rahimakumullah, para ibu sekalian yang saya hormati. Jadi dari tausiah yang tadi telah saya sampaikan, ketika kita mampu mendirikan sholat tapi tidak menjadi tukang sholat, maka ini semuanya imbasnya nanti sampai-sampai masuklah nominasi bahasa Nabi, masalus salawatil khamsi kama salin nahrin, perumpamaan sholat yang lima waktu seperti perumpamaan apa? Air sungai yang mengalir, yang di setiap pintu rumah kita ada, Dalam arti kata gimana? Ketika lidah kita tergelincir di luar sholat, maka seperti tadi Nabi memperumpamakan, kama salin nahrin, seperti sungai yang mengalir. Lantas kita mandi bersih. Kalau 5 kali dalam sehari mandi, otomatis insyaallah ibu ya, bisa dijamin kebersihannya itu. Nah kalau sudah yang demikian, apalagi sholatnya dilaksanakan secara berjamaah ya, karena sholat yang berjamaah, sholat yang berjamaah itu lebih afdal daripada sendirian dengan selisih 20 derajat kali lipat. Nah semuanya sudah mampu mendirikan sholat, sholatnya dikerjakan secara berjamaah, maka otomatis di hadapan Allah tidak ada lain balasannya insya Allah. Apa? Di samping di dunia mampu tanha anil fahsya wal munkar, maka kelak Allah janjikan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, insya Allah ya, jadi kita insya Allah apa aja nih? Insya Allah jadi orang-orang yang mendirikan sholat. Habis sholat masih mau ngomongin orang gak, Bu? Enggaknya biar pakai titik ya, jangan cuma pakai koma ini gitu. Kalau perlu titiknya sejadi apa itu buah kelapa, betul-betul mantap sehingga lidah kita ada remnya, mata juga demikian. Kenapa? Karena ya apa, kalau kita sudah sehat kemudian sholatnya mampu mendirikan sholat, maka masuklah yang harapan Nabi, makan hanya sehat tapi afiat. Sering yang sudah jadi bahasa tuh, gimana kabar kamu? Alhamdulillah sehat wal afiat. Jadi ketika orang yang mampu mendirikan sholat, bukan hanya sehat yang didapatkan, afiatnya pun didapatkan. Ketika mampu masuk kategori afiat, lidahnya tidak sekata-katanya saja, matanya tidak selihat-lihatnya saja, tangannya yang tahu dia bukan haknya gak berani diambil, kakinya termasuk hatinya apa? Tidak ada rasa su'udzon, tidak ada rasa ghibah, tidak ada rasa yang namanya namimah, tidak ada itu rasa untuk bakhil, tidak ada sifat hasud, tidak ada untuk sifat apa? Bahagia terhadap penderita orang, tidak ada. Kenapa? Karena mampu masuk kategori bukan hanya sehat, tapi betul-betul afiat. Inilah janji Allah dalam Al-Quran, inilah yang diperkuat lewat janji Nabi kita Muhammad SAW. Ketika orang mampu melaksanakan yang mendirikan sholat, bukan hanya sehat yang didapatkan, tapi betul-betul makna afiat juga bisa didapatkan. Nah ini doanya Nabi mengajarkan, selalu Nabi meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiat. Ya Allah, berikan kepada kami bukan hanya maaf ya Allah, bukan hanya sehat, tapi berikan keafiatan. Jadi kalau misalkan kita sholat rajin, afiat anggota jasmani kita belum bisa kita laksanakan, periksa lagi sholat kita. Siap diperiksa? Hah? Bilang nanti sama suaminya, tolong bang periksain sholat saya. Kenapa? Saya gak mau jadi tukang sholat, saya tapi ingin jadi orang yang mendirikan sholat. Ya Bu, kita berdoa ya. Mau doa ya? Kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang kita minta tadi kita amalkan doa Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, berikan kepada kami yang berkumpul di sini, juga pemirsa Antv yang ada di rumah, berikan kepada kami selalu maafmu, kesehatan pada kami, dan selalu mendapatkan keafiatan pada jasmani dan rohani kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naik kereta ke Cimlang. Mudah-mudahan pembahasan kita bisa dimengerti. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah kita bersama Ustaz Taufikur Rahman. Semoga membawa hikmah buat kita semua. Saya Natalie Sarundu Diri. Sampai ketemu lagi di Cahaya Hati berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.